Vugarka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatamin nabiyyina wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An-naqidu tsaminu. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu. Al-thaminu mudaharatul musyrikina wa muawanatuhum ala al-muslimina. Wa dalilu qawluhu ta'ala وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. قَالَ ابْنُ بَازٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْبَرَاءَةُ مِنْ دِينِهِمْ وَالْكُفْرُ بِذَلِكَ وَالْمُوَالَاةُ لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ وَمَحَبَّتُهُمْ وَمَحَبَّةُ دِينِهِمْ هَذَا أَصْلُ أَصِيلٍ. Fatajibul mahabbatu lil mu'minina wa mahabbatu dinihim wa mualatuhum ala dhalika. Watajibul mu'adatu ala kafirina wal bukdu lahum. Watajibul bara'atu min dinihim wa atiqadu butlanihi. Qala ta'ala: Faman yakfur bittaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lanfisama laha wallahu sami'un alim. Fala budda minal kufri bittaguti wal imani billahi. Famin nawaqidil islami mudaharatul musyrikina wa musa'adatuhum alal muslimina. Hada naqidun min nawaqidil islami wa riddatun anil islami. Wa hakada mahabbatul kufri wal rida bihi kufrun mustaqillun wa illam yaf'alhu al insanu. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala an-naqidu tsamin, pembatal yang ke-8. Ini pembahasan penting, karena pembahasan ini, pembatal yang ke-8 ini cukup banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka condong kepada kaum kafirin, yang kafir ini sedang berkonfrontasi dengan kaum muslimin. Bahkan dia memberikan bahan, bantuan, berta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong, bahu-membahu dalam dosa, kezoliman, permusuhan untuk melawan kaum muslimin. Karena bersatu di atas partai, bersatu di atas ideologi-ideologi kufur, misal sesama kaum nasionalis, ya, atau bersatu di atas kesukuan, si muslim rela bahu-membahu dengan kafirin, yang kafirin ini memusuhi kaum muslimin. Allah musta'an, ini riddah, kemurtadan. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, berkata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, as-saminu yang ke-8, mudaharatul musyrikina wa mu'awanatuhum alal muslimin, membantu kaum musyrikin, menolong mereka alal muslimin untuk melawan kaum muslimin. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala akan kemurtatan ini, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qauman dzalimin. Siapa yang berwala di antara kalian yang berwala, berloyalitas kepada mereka, membantu mereka orang-orang kafir, Allah katakan fa innahu minhum, maka dia si mukmin ini, si muslim ini yang berloyalitas membantu kafirin untuk memusuhi kaum muslimin, minhum, digolongkan kepada mereka kafirin. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ya. Baik. Di sini Syekh Al-Fihri memberikan footnote di sini. Ya. Yaitu sedikit catatan mengenai pembatal ke-8 ini, redaksinya. Ya, Fikri, fadal, baca Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah taala hakadha fi jami'in nusakhi kadururis saniyati wa majmu'i mu'allafatil imami Muhammadin. Lakin zakarahu Syekhu Zaidun al-Madkhali bilafdi mughayirin faqala fi kitabihi al-Irhabi safhah 90 zakara Syekhu Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullahu min nawaqidil islami al-asharati muzaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimina bi ayyi wasilatin min wasailil auni al-mu'assirati. Qala Allahu ta'ala wa may yatawallahum fa qawluhu bi ayyi wasilatin laysa min kalamil imami wa innama huwa tawdihun minasyaikhil madkhali hafizahullahu ta'ala. Ya, demikianlah yang ada di seluruh naskah-naskah, misal di Durar Saniyah, di kumpulan karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, disebutkan dengan redaksi ini, pembatal ke-8, mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum alal muslimin, membantu kaum musyrikin, menolong mereka untuk melawan kaum muslimin. Namun Syekh Zaid Al-Madkhali menyebutkan dengan lafaz yang berbeda. Beliau berkata di kitabnya Al-Irhab di halaman 90, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan di antara pembatal keislaman yang ke-10, yaitu membantu kaum musyrikin, menolong mereka untuk melawan kaum muslimin, bi ayyi wasilatin min wasailil aun al mu'assirah, dengan berbagai sarana dari sarana-sarana yang menolong dan berpengaruh. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa may tawallahum, ya ini yang dia dijadikan dalil. Nah, ucapan bi ayyi wasilatin laisa min kalamil imam, bi ayyi wasilatin min wasailil aun al mu'assirah, itu bukan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi yang benar redaksi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pembatal ke-8 yang disebutkan di sini. Ya, nah itu taudih aja. Penjelasannya dari Syekh Zaid Al-Madkhali, ketika ini Syekh Fihri menyebutkannya ketika Syekh Zaid Al-Madkhali masih hidup. Ya, itu seperti mudraj dalam hadis, ya, sisipan dari perawi yang dalam rangka menjelaskan. Kalimat sisipan aja. Nah, berkata Syekh bin Bas menjelaskan pembatal ke-8 ini, wal wajib, maka yang wajib bagi seluruh muslim, al bara'atu minal musyrikin, dia mesti berlepas diri dari kaum musyrikin. Ya, berlepas diri itu maksudnya apa? Membenci mereka, memusuhi mereka, mengkafirkan mereka. Kalau belum membenci, memusuhi, mengkafirkan mereka, itu belum barok namanya. Belum barok. Baroknya itu palsu, dusta. Yang namanya barok terhadap kaum musyrikin, ya, Anda memusuhi mereka, membenci mereka, mengkafirkan mereka, menyatakan kekafiran mereka. Maka bagaimana orang-orang yang mengatakan semua agama sama, semua agama rahmat, mereka enggak pernah barok terhadap musyrikin. Maka 1000 kali, 1000000000 kali, 1000000000000 kali mereka ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu tidak teranggap. Tidak teranggap sedikit pun. Bisa dipahami sini. Walau mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun prakteknya mereka tidak barok terhadap kaum kafirin. Karena Islam itu dibangun di atas apa? Hah? Islam itu kata Syekh di risalah beliau Usul Salasah. Aslinya ini bukan ucapan Syekh. Ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di kitab beliau Risalah Al-Ubudiyah. Ketika beliau menjelaskan apa itu Islam. Hah? Al-istislam lillahi bitawhid wal-inqiyadul bita'ah wal-baro'at minasyirki wa ahlihi. Baro'ah minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Gimana ceritanya orang yang berlepas diri dari kesyirikan, namun dia tidak menyatakan pelaku kesyirikan sebagai musyrik, kafir. Sejak munculnya syubhat Daud bin Jirjis al-Iraqi, dibedakan antara fi'il dan fa'il. Fi'luhu syirkun, lakinnahu ghairu musyrikin. Ini syubhat usang dari Daud bin Jirjis al-Iraqi yang mengambil dari Jahid al-Mu'tazili. Musyrikin fi'luhu syirkun wahwa musyrikun. Jelas itu. Idan kalau gitu gimana? Kita berlepas diri dari mereka. Sifatul baro'ahnya gimana sifat berlepas dirinya? Anta taqida butlana dini. Anda yakini batilnya agama dia. Wa antu kafirah. Anda mengkafirkan dia. Anda memusuhi dia. Membencinya. Membencinya. Tidak ada tersisa sedikit pun kasih sayang terhadap mereka. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Enggak akan kau dapati wahai nabi, kata Allah, suatu kaum yang mengklaim cinta pada Allah dan hari akhir, namun ternyata dia menjalin kasih sayang, ada benih-benih kecintaan terhadap orang yang musuh Allah dan rasulnya, itu kafirin musyrikin. Enggak ada kayak gitu. Ini halu, halusinasi. Halusinasi, ya. Tapi wal baro'atu min dinihim, berlepas diri dari agama mereka. Agama mereka kita nyatakan kafir, Yahudi kafir, Nasrani kafir, Buddha, Hindu, ya. Memang itu kok prinsip agama kita. Mereka juga begitu kok, kita dikatakan domba tersesat. Ya, kita katakan kepada penganut agama yang itu, Islam sesat enggak? Kalau enggak sesat, kamu Islam aja udah. Ngapain kamu agama itu? Islam aja udah. Islam sesat enggak? Pasti dia nyatakan sesat. Dia nyatakan sesat. Ya. Bahkan orang kafir yang sekuler sekalipun, ya, yang liberal sekalipun, semua agama baik, sama baiknya, dia kafir nih. Tapi saya nyaman dengan agama ini. Saya pernah baca seorang kafir di berita online, ya, dia menyatakan, ini kafir sekuler nih, kafir liberal, ya, ini ibaratnya Abu Jandanya Nasrani lah. Semua agama baik, tapi saya nyaman dengan agama saya sekarang, yaitu Nasrani. Kenapa gak nyaman sama Islam? Nah, ada yang gak beres Islam di mata dia. Pasti dinyatakan sesat. Ya, kok gak sesat, ya Islam aja, ngapain? Semua agama baik. Sama seperti orang-orang liberal itu dari karangan murtadun yang ada di barisan kaum muslimin. Ngaku-ngaku Islam. Mereka sekuler, pluralisme. Kaum-kaum pluralis. Semua agama besar, benar. Ini semua agama itu rahmat. Ya udah. Anda ngapain di Islam? Semua agama benar kan? Kita Kristen aja. Boleh makan babi. Apalagi? Boleh apa? Apa sih di Kristen? Boleh apa aja yang gak boleh di Islam? Hah? Tapi yang jelas gak boleh poligami. Nah. Ya. Kalau begitu masuk Kristen aja. Gak mau juga dia. Jadi meyakini kebatilan agama lain itu merupakan konsekuensi logis dari setiap orang-orang yang beragama. Itu gak bisa enggak. Kalau dia menyatakan, udah semua baik-baik-baik. Gak mungkin dia memeluk semuanya. Pasti dia menjadi imma agnostik. Ya? Hah? Agnostik apa? Waduh. Agnostik itu, percaya Tuhan, tapi gak percaya agama. Kalau ateis, gak percaya Tuhan. Gak percaya agama. Imma agnostik dia ini, atau imma agama kepercayaan. Tahu enggak? Agama kepercayaan. Kepercayaan apa? Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dulu ada di TVRI tiap malam. Hah? Ada ustadznya, apa syekhnya lah gitu. Kejawen gitulah. Ya, aliran kepercayaan. Pak Yanto tahu itu ya. Pak Yanto tahu itu. Yang ya, yang orang-orang tempo dulu biasanya tahu itu. Ya, Pak Yanto ya. Ngerti ya. Taibarakalafik. Nah ini. Konsekuensi logis dari setiap orang yang beragama. Meyakini batilnya agama yang bukan dianutnya. Ya. Wal baro'atu min dinihim. Ya. Wal kufru bidalik. Ya. dan dia mengkufuri agama mereka, agama musyrikin. Wal muwalatu li ahli tauhid. Nah, konsekuensi yang lainnya, ketika seorang berislam, dia mesti memberikan loyal kepada ahli tauhid. Wa mahabbatuh, mencintai mereka. Yang loyalitas dan kecintaan dia terhadap ahli tauhid sesuai dengan kadar keimanan si ahli tauhid tersebut. Dia mencintai si fulan. Kenapa dia mencintai si fulan? Karena si fulan muslim. Sesuai dengan kadar apa kecintaan dia kepada si fulan? Sesuai dengan kadar keimanan si fulan. Ini yang diterangkan oleh seluruh ulama kita, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, selama dia bertauhid, walaupun dia ahlul kabair, pelaku dosa besar, walaupun dia ahlul bid'ah, tapi bid'ahnya itu enggak membuat dia kafir. Nah, bid'ah ghairu mukaffirah, bukan bid'ah yang menjadikan dia kafir. Maka dia masih punya aslul iman. Ya. Orang-orang yang disebut Sya'ban, antum kafir kan? Enggak kan? Hab anggaplah, wah ini bid'ah ini. Hab anggaplah pelakunya ahlul bid'ah, anggaplah kayak gitu. Kafir enggak? Enggak. Enggak. Kalau kafir takbirin. Hah? Enggak kafir. Kalau begitu dia muwahhid atau musyrik? Muwahhid atau musyrik? Muwahhid. Jujur ya, muwahhid. Ahli tauhid. Ya. Hatta dia pezina, peminum khamr, pemakan riba, pencuri, dia muwahhid. Ahli tauhid. Walaupun naqisul iman, naqisul tauhidihi, kurang tauhidnya, kurang imannya, tapi dia orang beriman. Ya, yu'amalu mu'amalatul muslimin. Dia diperlakukan seperti perlakuan terhadap kaum muslimin yang lainnya. Bukan diperlakukan mu'amalatul musyrikin seperti orang kafir kita perlakukan, enggak. Bisa dipahami sini ya. Saya sering kasih contoh-contoh yang langsung to the point aja. Ya, itu tuh HRS. Ya, dia kafir enggak? Ya, harga HRS murtad enggak? Enggak murtad. Baik. Dia Asy'ari harga. Asy'ari. Nah, berarti bid'ah fi aqidatihi. Ya, fi i'tiqadihi. Ya. Berarti enggak kafir kan? Enggak. Berarti ada porsi kecintaan yang kita bisa berikan ke dia? Ada porsi pembelaan yang bisa kita berikan ke dia? Ada porsi loyalitas yang kita bisa berikan ke dia? Ada, sesuai dengan kadar keimanan dia. Ketika dia sedang berkonfrontasi dengan kaum liberalis, kaum pluralis, kaum nasionalis yang difatwakan oleh para ulama, ya. Almaniyun, liberaliyun, yang semisal ini, mereka murtadun, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Antum baca sendiri waktu itu kok. Nggak ada yang bohong-bohongi. Antum baca sendiri waktu itu, kita baca bareng-bareng. Di Durus Syarah, Nawakidul Islam. Ya, di 10 salam ini udah lewat. Di pembatal kelima ya. Penjelasan tentang nasionalisme. Ya, mereka yang jelas-jelas dinyatakan para ulama sebagai kaum murtadun. Tidak tersisa agama sedikit pun bagi kaum nasionalis, kaum pluralis, kaum sekularis, tidak ada. Yang menyatakan agama harus dipisah dengan bernegara, jangan kait-kaitkan dengan agama. Ya, yang mengedepankan prinsip-prinsip kekufuran. Allah musta'an. Masih konfrontasi itu sama HRS. Yang katanya tadi antum bilang jujur masih beriman dia. Ya, masih muslim dia. Air es kuburi. Kalau udah kuburi udah kelar udah. Kalau dia udah kuburi dia berarti udah bukan lagi. Mas antum bingung lagi. Kalau udah kuburi dia berarti musyrik. Hah? Kita nggak ngelihat asarinya. Tapi apa lihat? Hah? Akidah kuburinya. Bukan lagi asarinya. Selesai udah, game over ibaratnya itu. Ah. Dan bisa kan kesal? Tapi biasanya Habib-Habib itu kuburiun. Loh, kok bisa menghukumi takyin kekafiran seseorang pakai biasanya? Mazhab apaan itu? Mazhab Khawarij. Biasanya si fulan kita nyatakan kufur dia setelah terang jelas tanpa syubhat, enggak ada samar lagi buat kita, dia betul-betul meminta, berdoa, beristighosah kepada penghuni kubur. Paham sini? Enggak bisa kita katakan, oh biasanya, loh kok biasanya? Kalau ke situ ngapain lagi? Loh. Ada orang yang ikut travel apa tuh namanya? Wisata religi, dia meyakini berdoa di kuburan orang soleh mustajab. Berdoanya dia kepada Allah. Tapi di situ tempat itu dosa enggak? Dosa, bid'ah, bahkan ini wasilah jalan menuju syirik akbar. Fitnah besar. Dosa besar, bid'ah besar. Jalan menuju syirik akbar. Tapi kita nyatakan murtad enggak? Enggak. Ya. Ini kok aneh. WRS itu biasanya dia kalau Habib Lovers atau Habaib itu ya, suka begituan. Loh kok kita bisa? Kabani kita katakan musyrik karena terang jelas benderang bagi kita, kita mendengar langsung ucapan dia. Terang dia minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Maka kita katakan Kabani musyrik. Syekh Suhaimi hafizahullah taala di Saudi. Ulama kita di Madinah di majelis beliau di Masjid Nabawi. Ya. Beliau mengatakan Al-Jufri, Habib Al-Jufri yang tenar di Timur Tengah sana. Kuburi, kuburi tulen, kuburi khalis, kuburi tulen. Syekh Suhaimi menyatakan, ya Jufri, ya musyrik. Nah, setelah terang jelas, bukan, itu Jufri itu biasanya sih orang kayak gitu. Gak ada kayak gitu, Syekh Suhaimi menghukumi orang kayak gitu. Gak ada. Ya, bisa dipahami sini. Ya, mesti jelas, terang. Ya. Tapi barakallahu fikum. Saya pahami sini ya. Ini membangun al-walak wal-barok bisa kita kacau. Ya. Yang seperti ini ketika kemarin HRS konfrontasi dengan kaum liberal, bahkan kafir asli. Yang kafir betulan agamanya kafirin. Hah? Kok bisa seneng gitu terhadap berita-berita HRS ditangkap di ini, di itu. Kok bisa seneng kayak gitu? Ya. Kok bisa? Allah musta'an. Ya. Tapi barakallahu fik. Ini aneh kayak gini. Aneh. Saya enggak habis pikir. Kenapa orang kayak begini? Karena mereka itu membangun al-wala' wal-baranya itu ngaco. Membangun al-wala' wal-baranya itu bukan di atas prinsip yang benar, tatanan akidah yang benar. Di atas hizbiyah. Di atas hizbiyah. Gak suka sama syekhnya, gak suka sama media dakwahnya. Blacklist, delete. Lihat. Kayak gitu. Ini nyata ini. Siapa yang mau mendustakan ini? Saya udah ketemu gak 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sekali. Nyata, dunia nyata paling banyak. Dunia maya apalagi. Ya. Ini orang-orang kayak gini nih membangun akidahnya itu di atas hizbiyah. Kalau loyal terhadap media dakwahnya, nah, dia loyal. Ini ngaco ini. Ngaco. Ah, Allah musta'an. Ya. Mari lanjut. Ya. Ini luar biasa ini ya. Penyimpangan yang luar biasa. Ya. Mana lagi tadi? Ya, wa mahabbatuhum wa mahabbatu dinihim. Maka wajib bagi kita mencintai mereka, kaum mukminin, mencintai agama mereka. Hada aslu asil. Inilah ya, hukum asalnya. Hukum asalnya yang kayak begini. Ya, barakallahu fikum. Fatajibu al-mahabbatu lil mu'minin. maka wajib mencintai kaum mukminin. Wa mu'alatuhum, berloyalitas kepada mereka ala dalik, atas hal ini. Wa tajibu mu'al mu'adatu walil kafirin, wajib memusuhi orang-orang kafir. Wal bughdu lahum, membenci mereka. Wa tajibu al bara'atu min dinihim wa i'tiqad butlanih. Ya, wa i'tiqad butlanih, wajib berlepas diri dari agama mereka dan meyakini kebatilan agama mereka. Ya, maka orang yang menyatakan semua agama benar itu bukan muslim. Walau dia mengucap la ilaha illallah sehari 1000 kali, bukan muslim. Semua agama adalah rahmat, itu bukan muslim. Terus yang melarang kita untuk menyatakan semua agama selain Islam kafir, dicap radikal sama dia, ini lebih lagi. Gembongnya kafir ini, mbahnya kafir. Hah? Ini penting ini untuk dipahami. Ya, karena di pembatal ketiga sudah kita lewati. Man lam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madzhabahum kafara ijma'an. Ijma'an. Ya. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik dan ragu terhadap kekafiran mereka, atau malah justru malah membenarkan agama mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma. Mendustakan ayat Allah, Allah sudah nyatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam, dibenarkan. Oh enggak kok, musyrikin ahlul kitab benar juga kok. Loh, Allah sudah nyatakan mereka di jahannam. Allah sudah nyatakan ulaika hum syarrul bariyah. Allah sudah nyatakan inna dina indallahi al-islam, agama yang benar sisi Allah adalah Islam. Oh enggak kok, semua agama benar kok. Allah sudah nyatakan wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbalu min. Siapa yang mencari agama selain Islam enggak diterima. Oh enggak kok, semua agama benar. Ini luar biasa. Allah sudah nyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Kafir orang yang mengatakan Allah bagian dari Trinitas. Oh, enggak kok. Nah, ini bertambah banyak ayat hadis yang didustakan akibat pemahaman pluralisme ini. Ya. Ini sekarang ayat rahmatan lil alamin dipolitisir. Hah? Seolah-olah itu ayat jadi ayat toleransi beragama. Toleransinya pun dipolitisir lagi. Apa makna toleransi? Jangan mengkafir-kafirkan pemeluk agama lain. Ya. Mengkafirkan pemeluk agama lain itu berkonsekuensi menghalalkan darah mereka. Loh, ini masalah keyakinan. Halal darah itu bab lain. Paham gak sini? Ini sama gagal pahamnya kayak seorang ustadz yang kemarin. Saya Soleh Fauzan itu suka mengkafirkan kaum muslimin. Konsekuensinya menghalalkan darah kaum muslimin. Ini ngaco. Ya, lajnah udah fatwakan. Halalnya darah musyrikin itu dengan petuah keputusan kodi. Ya. Itu pun dia diberi tangguh 3 hari berpikir. Ini kebalikan ke ulil amri. Nah, hatta kafir harbi yang ada di sekitar kita. Loh, sekitar kita memang kafir harbi. Harbi, mana ada kafir zimi? Zimi itu pada Yahudi, Nasrani. Ini di buku fikih, fikih madhab apa aja. Hatta fikih madhab zohiri. Jangankan empat madhab, fikih madhab zohiri. Hatta fikih tarjih lah itu. Hah? Masa dia pakai fikih tarjih, gak baca buku fikihnya sendiri sih? Ini ahmak ini. Mau dipikir apa aja? Ya. Mau dipikir apa aja yang namanya zimi itu Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha tuh gak ada. Mana ada Hindu, Buddha, zimi? Apalagi agnostik. Apalagi tadi apa? Kaum kepercayaan. Apalagi ateis, komunis. Mana ada? Hanya Yahudi, Nasrani. Kapan itu dijadikan mereka zimi? Kalau mereka bayar jizyah. Wahum sogirun. Bayar jizyah tiap tahun. Satu orang, satu dinar. Loh, tapi kafir kita bayar pajak loh. Pajak kok jizyah? Antum aja gak kafir bayar pajak kok. Pajak apa? Rumah, IMB. Nah, pajak kendaraan. Nah, punya motor 2, pajak lagi. Antum makan aja tuh di restoran waralaba, kena pajak 10%. Antum beli token, kena pajak. Beli pulsa, kena pajak. Semua kita kena pajak. Lah, kita juga sama dong. Kafir zimmi. Kafir bayar pajak itu bukan zimmi. Siapa yang fatwa itu sesat, menyesatkan. Ya. Ya. Pajak itu bukan jizyah. Nah, syarat dari seorang kafir jadi zimmi, dia mereka minoritas, tinggal di negeri kaum muslimin, Yahudi Nasrani, bayar jizyah. 1 dinar per tahun dalam madhab Syafi'i. Madhab yang lain beda-beda. Saya terangkan dalam madhab Syafi'i aja. Nah, berikutnya, wahum sogirun. Sogirun itu dalam hal apa? Mereka direndahkan. Tidak boleh merayakan kekafiran mereka. Di gereja-gereja mereka. Natalan di rumah masing-masing. Gak boleh nenteng-nenteng kitab mereka, pakai salib mereka. Dan kalau mereka berjalan, kaum muslimin berjalan di minggu ke sebelah got, ke dinding-dinding. Gak boleh ngalingin kaum muslimin. Kalau kaum muslimin pakai kuda, dia mesti pakai keledai. Kalau kaum muslimin pakai keledai, dia jalan kaki. Lah sekarang, kita naik busway, naik grab, lah kafirin pakai Ferrari. Hah? Lamborghini, ini dipikir tahu itu mereka pengkhianat, itu bohongin umat. Kalau mereka nggak tahu, ya musibah lain lah ya. Jahil bicara tanpa ilmu. Kok bisa dibilang kafirin sekarang itu zimmi? Hah? Kiai-kiai tradisionalis Nahdien aja di Jawa sana nulis-nulis kitab. Kitabnya itu bahkan sampai ke tangan saya. Menerangkan kafirin negeri kita itu harbi. Gak terpenuhi syarat zimmi. Mau di mazhab apa tarjih? Oh, ya, buka mau pergi mazhab tarjih. Zohiri. Mana ada zimmi? Aduh. Kok bisa ya kita dibohongi ya? Ya. Apalagi kok bisa zimmi ngeledek kita, ngatain kita kadrun. Bikin grup Facebook, ya, ngeledek-ngeledek kita, nabi kita, di medsos, la ilaha illallah, ya, zimmi apaan kayak gitu, Allah musta'an, ya, ngeledek-ngeledek kita, nah, kenapa mereka tidak ditumpahkan darahnya? Dia maslahat, mudaratnya lebih besar, mafsadatnya lebih besar. Bukan berarti, ya, konsekuensi kalau kita kafirkan orang penduduk kafir, kafir, maka berarti halal darahnya. Halal darahnya itu lihat maslahat. Ya, maslahatnya tidak ada. Maslahatnya ada, tapi mafsadatnya, a'dham minhu, lebih besar dari maslahatnya. Kalau begitu, ya, kita tidak halalkan darah mereka. Ya. Mereka di hadapan kita, enggak. Kita enggak halalkan darah mereka. Kita tidak tumpahkan darah mereka. Apalagi kita enggak mengebom mereka. Ya, kita enggak ngebom mereka. Yang ngebom-ngebom mereka itu, dan enggak paham agama. Orang-orang bersemangat mengedepankan maslahat yang sedikit, mafsadatnya banyak. Saya dari fans-fans aliviasi ISIS, dan yang setipe, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian, ya, barakallahu fiik. Dan setiap ada berita bom, jangan langsung dikaitkan, oh ini khawarij, itu mah mazhabnya Abu Janda, mazhabnya Adi Tornado. Setiap ada bom, ya udah diam dulu sampai terkuak, ada investigasi, ternyata kan berapa banyak dahulu di mall di Sleepy apa? Ada bom. Ternyata Nasrani. Dan media akhirnya enggak jadi nyebut teroris. Tuh kurang ajar itu kan. Nah, tuh OPM ngebunuh aparat, ngebunuh orang sipil, ngebunuh TNI polisi, sampai hari ini enggak disebut teroris. Karena teroris itu buat Islam aja. maka perang terhadap terorisme itu bohong, itu perang terhadap Islam. Ya. Kok bisa OPM ngebunuh aparat itu gak disebut teroris, punya senjata lagi. Ya. Makanya jangan mau ikut-ikutan. Kan si Abu Janda udah bilang, teroris ini punya agama, agamanya Islam. Oh, Eh, kita ikut-ikutan. Ada berita bom, katedral Makassar, oh teroris, gila bunar, gila bunar. Lo kok udah kayak Abu Janda ya? Emangnya tahu itu? Itu khawarij orang pengajian pro ISIS, pro apa? Udah tahu. Pengertian dia pada polisi aja belum menyibak. Belum ada investigasi. Pengertian dia. Tapi biasanya, biasanya. Menghukumi kok pakai biasanya. Paham gak konsekuensinya kalau kita, ini teroris nih. Ini semakin mengesankan terhadap umat manusia ini, dalam Islam memang ada yang radikal kayak begitu. Bisa jadi itu kelompok sayap kanan Kristen, ya. Langsung aja tuduhin, siapa sih yang anti agama ini tuh, yang ngebom orang beragama di gereja tuh. Yang biasa yang anti agama, agnostik. Tuh, orang komunis yang mengatakan agama adalah candu, kan gitu. Kata Karl Marx apa? Religion is opium for the people, katanya kan begitu. Agama itu bagaikan opium, candu, narkoba bagi masyarakat. Enggak tahu apa enggak diarahkan ke mereka. Kenapa enggak diarahkan ini apa? Kristen radikal kan di Amerika ada tuh kelompok KKK. Ya, KKK, KKK. Radikal. Banyak kan Kristen kan juga terbagi menjadi 70-an. Ya. 71. Kenapa enggak diarahkan ke mereka tuh ada yang radikalnya? Kenapa langsung ke Islam? Kita pun juga ini. Apa namanya? Bahasa kita. Latah gitu. Ya, latah Allah musta'an. Kenapa enggak arahkan topo? Itu bisa jadi orang agnostik tuh. Atau itu bisa jadi orang pluralis, udah gitu. Orang liberal tuh bisa jadi tuh kelompoknya Abu Janda gitu. Kok mau kena framing Abu Janda? Ya. Allah musta'an. Ya, mana lagi tadi? Wa tajibu al-bara'atu min dinihim. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bi tagut wa yu'min billah." Ya. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman pada Allah, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat yang tidak lepas. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fala budda minal kufri bit tagut, maka wajib mengkufuri tagut. Wal imanu billah. Dan beriman pada Allah. Fa min nawaqidil Islam mudaharatul musyrikin wa musa'adatuhum 'alal muslimin. Maka di antara pembatal-pembatal keislaman ialah membantu orang musyrik, menolong mereka untuk melawan kaum muslimin. Hadza naqidun min nawaqidil Islam wa riddatun 'anil Islam. Ini di antara pembatal keislaman dan kemurtadan dari Islam. Wa hadza mahabbatul kufri wa ridha bihi mustaqil kufrun mustaqilun. Nah, kalau cinta kekufuran, ridho terhadap kekufuran, itu kekafiran tersendiri. Ya, kalau menolong orang kafir untuk menyerang kaum muslimin, itu kekafiran tersendiri. Pembatal keislaman yang ke-8 ini. Tapi kalau saya ridho mau kekafiran, cinta sama orang kafir, itu kekafiran yang lain lagi. Ya, itu yang lain lagi. Masuknya di pembatal ketiga. Wa illam yaf'alhu al-insan. Walaupun seseorang tidak melakukannya. Artinya dia tidak melakukan membantu kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin. Dia cukup ridho cinta sama kekafiran. Faris. Hah? Lihat ini. Nah, mata merah tuh. Dia mau merayakan tapi enggak ini. Baik. Cukup dulu deh ya. Insyaallah sudah kemalaman 10:30. Separis udah mulai ngantuk. Tuasakan. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.